jari satu puisi. Sayang, bila hanya angin yang mengerti. Oh burung bernyanyilah demi terjalin cinta. Oh, oh, oh, oh, oh.